الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. الحمد لله. إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Daruratul Ihtimam بالسنن النبوية. Urgensi atau pentingnya memperhatikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan masih pada fasal fil hadsi ala tamassuki bis sunnah, tentang dorongan, hasungan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, baik yang mustahabbah yang sifatnya sunnah secara hukum fikih maupun yang wajib lebih-lebih lagi. Dan telah kita lalui bahwasannya as-sunnah di sisi para sahabat, dan istilah as-sunnah pada apa yang dipahami oleh generasi awal adalah semua yang menyangkut hukum-hukum syariat, baik dalam hal akidah, ibadah ataupun selainnya, baik yang sifatnya sunnah sendiri maupun yang wajib, semua ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sini walaqad tawafaratin nusus asy-syar'iyyah wa aqwal as-sahabah wat tabi'in al-mardiyyah 'ala at-targhib fiha wal hadhi 'ala at-tamassuk biha. Kata al-muallif penulis rahimahullah Syekh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim, kata beliau, sesungguhnya tawafarat, banyak sekali dalil-dalil nas dalam syariat, baik pada ayat maupun hadis. Wa aqwalis sahabah, demikian pula asar ucapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wat tabi'in maupun ucapan tabi'in, murid-murid sahabat, al-mardiyah yang diridai, ala targhib fiha, tentang dorongan fi sunnah pada mengikuti segala apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hasti ala tamassuki biha, dan juga dorongan untuk berpegang teguh dengannya. Faminal kitab, di antara dalil-dalil nas syariat tersebut adalah minal kitab, ada dari Al-Qur'anul Karim, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Dan sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi siapa saja yang mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mendapatkan balasan yang baik, keridhaan dan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, serta nikmat dan kehidupan yang baik di akhirat, masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarallaha katsira, dan ia mengingat Allah dengan banyak. Maka sesungguhnya inilah sifat yang semestinya ada pada setiap orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan dia pun mengingat Allah dengan banyak untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, Dan ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyatakannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh benar-benar dengan lam taukid, lam pendek penegasan, ya. Dalam bahasa Arab kalau dibaca lam pendek dengan lam panjang bisa fatal maknanya. Misalnya dibaca lam pendek, latus alunna yauma idzin anin na'im. Kalian benar-benar dengan dua kali penegasan, lam taukid di depan, la latus alunna dengan nun taukid yang ditakdir di belakang. Latus alunna, sungguh benar-benar kalian pasti akan ditanya. Tapi kalau dibaca lamnya panjang, latus alunna, kalian tidak bakal ditanya. Maka ini fatal. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan lam taukid, lam pendek, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh. Dan juga ditambahi dengan harfu taukid yang lain, qad. Qad itu juga benar-benar. Dua kali penegasan. Laqad, sungguh, benar-benar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Artinya sungguh ada teladan yang baik, sungguh ada contoh yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni beliaulah contoh kalian. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan bagi kita semua. Ini diantara ayatnya. Dan ini mencakup semua ajaran beliau alaihissalatu wassalam. Maka sering disebutkan dalam khutbatul hajah, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lainnya, wa qawlu, juga dorongan untuk berpegang teguh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga ada pada banyak ayat yang lain. Di antaranya pula firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, hai Muhammad, "Qul," katakan kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallaha," jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umat yang tidak didakwainya, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian memang mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikuti aku. Karena beliau adalah utusan Allah. "Yuhibbukumullah," niscaya Allah pun akan mencintai kalian. "Wa yaghfir lakum dzunubakum," dan Allah pun akan mengampuni dari dosa-dosa kalian. "Wallahu ghafurur rahim," dan Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini disebut ayatul imtihan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, ayat ujian, ayatul imtihan. Dan ini masyhur dan sudah banyak untuk menghafalnya, mengetahuinya, dan sering diulang-ulang ayat ini. Maka dulu para ulama menjadikan tolak ukur, barometer seseorang itu baik ataukah tidak, bisa diikuti atau tidak, dan seberapa kejujuran dia mencintai Allah ataukah tidak, dengan melihat amalannya seberapa mencocoki dengan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Dikarenakan yang namanya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah di mulut, bukanlah diucapkan dengan lisan, mata cukup. Akan tetapi diwujudkan dan dibuktikan dengan penerapan. Sungguh ahlul kitab terdahulu pun, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran, mereka mengatakan, "Nahnu ahibba'uh, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh," kata mereka. Kami adalah anak-anaknya Allah dan kecintaannya. Dulu mereka mengatakan demikian. Dan banyak para ulama ya, mengatakan bahwasannya dibolehkan di bahasa terdahulu, nabi-nabi dan umatnya terdahulu dibahasakan dengan seperti itu. Abnaullah, Ibnullah, itu ketika dekat mengikuti, dan demikian pula mentaati yang dinisbatkan kepadanya. Maka disebutkan seperti misalnya ucapan asar dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib, kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya, jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Itu pada bahasa umat terdahulu pun digunakan istilah ibnullah, abnaullah. Dan kalaupun benar yang demikian, maka yang dimaksud bukan yaitu ibn hakiki, bukan anak yang sesungguhan. Karena Allah telah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Tidaklah Allah beranak, tidak pula diperanakkan. Namun itu kinayah, ungkapan. Dan ditutup setelah tersebut pada syariat agama kita. Tidak boleh lagi digunakan. Karena sebab dapat mendatangkan kesalahpahaman. Maka tidak ada sesuatu celah pun yang dapat menghantarkan kepada keburukan kecuali ditutup oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam syariat ini. Oleh karena itu tidak boleh bikin patung bernyawa makhluk. Tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pada salat jenazah sekalipun tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Semua celah yang mengarah ke situ ditutup. Sebaliknya, tidak ada satu celah pun yang menghantarkan, mendorong kepada kebaikan, kecuali dihasung, dibuka selebar-lebarnya. Oleh karena itu, ketika seseorang tidak bisa membantu orang lain, ada yang minta bantuan ke dia, dia baru tidak bisa membantu, maka disyariatkan untuk dia menjadi syafi', jembatan, perantara, membantu orang tadi kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan isfa'u falatujaru, syafa'atilah orang, kalian akan dapat pahala. Yang dimaksud syafa'at di dunia pembahasannya, bukan syafa'at di akhirat, lain lagi. Yakni seseorang menjadi perantara kebaikan. Ya, ketika dia tidak mampu membantu, waduh saya juga baru sedang tidak ada, tapi coba nanti kapan besok datang lagi ke sini, coba nanti saya tanyakan. Kemudian datang dia tanya ke temannya atau ke kakaknya, ke saudaranya, mas baru ada kelonggaran nggak, ini ada orang sedang butuh beginian begini. Oh ini ada sih, tapi saya sedang repot dedek, tolong disampaikan ya. Dia menyampaikannya, atau si kakak menyampaikan sendiri, tapi dia sudah menjadi penjembatan, yang mana kalau dia tidak menyampaikan kepada si kakak, kakaknya nggak tahu kalau ada orang butuh misalnya. Maka dia pun dapat pahala meskipun bukan uang dari dia. Ini misalnya. Ini contoh. Begitu pula setiap hal yang dapat menghantarkan kepada kebaikan, saling mencintai di antara kaum mukminin, maka dihasung untuk saling bertegur sapa, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling memberi hadiah. Kenapa? Kata Rasul, tahadau tahabbatum bainakum. Salinglah memberi hadiah. Itu akan memberikan kalian saling cinta bersama lain. Demikian menjenguknya ketika sakit. Demikian pula beberapa hal yang lain-lainnya. Wasail syariah. Ini wasilah, perantara-perantara yang dapat menguatkan hubungan baik di antara mereka. Maka setiap hal kebaikan tunjukkan, dibuka. Begitu pula sebaliknya, hal-hal jelek ditutup celah-celahnya. Kembali ke sini, maka Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ketika ada orang-orang di masa beliau alaihi salatu wassalam, di awal bahkan kaum beliau mengaku mereka adalah ahlullah dan wa khassatuh. Mereka dulu orang-orang mengkultuskan atau melebihkan, mengistimewakan ahli Mekah, penduduk Mekah, dikarenakan mereka penduduk yang tinggal di sekitar Ka'bah. Meskipun dalam keadaan ketika itu mereka musyrikin. Dan sebagian mereka mengaku cinta kepada Allah, dicintai Allah, dekat dengan Allah, dalam keadaan mereka berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala mereka dan seterusnya. Dan mereka menganggap Allah ridha dengan perbuatan tersebut. Berbagai macam. Dan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan kepada mereka, mereka yang mengaku mencintai Allah, kami juga cinta kepada Allah. Bahkan tidak jarang nama mereka Abdullah. Demikian pula alal yang lain. Ya. Dan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Perintah Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan dahulu musyrikin itu juga kenal sedekah, kenal memuliakan tamu, bahkan kenal haji dengan talbiyahnya. Sisa-sisa peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam yang membangun Ka'bah dengan putranya Ismail masih ada. Mereka melakukan haji meskipun telah terjadi penyimpangan dan penyimpangan dengan berhala-berhala yang berserakan sekian banyak di sekitar Ka'bah, di luar maupun di dalamnya. Dengan talbiyah yang mereka tambahi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikun huwa lak tamliku huwa mamalak. Rasul mengatakan, kat, cukup, cukup. Jangan diteruskan. Yang tadi di awal benar, labbaik Allahumma labbaik, kami datang menyambut seruanmu ya Allah, kami datang. Labbaik la syarika laka labbaik, kami datang menyambut seruanmu, tiada sekutu bagimu. La syarika laka labbaik, kami datang menyambut seruanmu. Namun mereka tambahi, tiada sekutu bagimu, ditambahi illa syarikun huwa lak, kecuali sekutu-sekutu yang itu milikmu. Tamlikuhu wa ma malak, yang engkau menguasainya. Mereka menganggap Latta, Manat, Uzza ini perwakilan Allah di muka bumi subhanahu wa ta'ala. Amma yusyrikun, maksudi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mereka menganggap ini adalah wasa'id, perantara-perantara yang Allah ridhoi. Berhala Manat, berhala Uzza, berhala ini dan itu. Sehingga mereka tidak hanya menyebut labbaik Allahumma labbaik, tapi juga tambahan ini tadi. Maka mereka kenal, mereka juga berhaji, mereka bersedekah, mereka demikian. Namun ada kesyirikan mereka dan kekufuran mereka mengingkari Rasul utusan Allah. Maka telah banyak tergeser sekian banyak ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, ajaran para nabi, lebih-lebih pada perkara yang selainnya. Jangan ditanya tentang qati atau ra'in. Ya, jangan ditanya tentang taat wulatul umur. Jangan ditanya tentang riba, jangan ditanya tentang az-zina, jangan ditanya tentang kezaliman. Sementara kesyirikan pun dosa yang terbesar mereka langgar, dan mereka menganggap itu tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Ibrahim, ajaran para nabi. Maka demikian sunnatullah, ketika semakin jauh dari ajaran para nabi, kesyirikan itu samar dengan banyak aneka ragamnya. Datang generasi ke generasi berikutnya, manusia ilmu dilupakan, ilmu terjatuh. Kemungkaran sekian banyak, termasuk pada kemungkaran terbesar yaitu kesyirikan. Dan mereka menganggap cinta kepada Allah, dan Allah pun mencintai mereka. Maka Rasul diperintahkan mengatakan kepada mereka, kul, ucapkan Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, ini buktinya, fattabi'uni, ikuti aku. Karena beliau utusan Allah. Yuhibbukumullah. Apa balasannya? Orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosa-dosanya. Karena sallallahu alaihi wasallam, kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk dari golongan tersebut sampai akhir hayat. Ini beberapa di antara ayat hasungan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini perintah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul alaihi wasallam. Sebagaimana pula para ulama menjadikan tolak ukur hati. Imam Syafi'i pernah kita sebutkan, la takhtar bi rajulin yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma'. Jangan kalian terperdaya, terkecoh dengan seseorang meskipun terlihat luar biasa, tapi bisa terbang di udara, jalan di atas air. Jangan kalian terkecoh dengannya, terburu-buru, kata Imam Syafi'i, belum tentu itu karamah. Bisa jadi itu dibopong sama jin yang enggak kelihatan. Dan bisa jadi memang karamah. Ya. Akan tetapi jangan terburu-buru menfonis. Ya. Jangan langsung menfonis ini karamah atau bukan. Sampai kalian lihat betul-betul seberapa amalannya mencocoki sunnah ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Ke masjid saja enggak pernah. Ya. Ya. Salatnya aja ngawur. Ininya begini begitu, amalannya yang lain. Bagaimana punya yang seperti itu? Ini pesan Imam Syafi'i rahimahullah. Rasul ada sallallahu alaihi wasallam ke masjid, subhanallah. Ini Rasul. Kalau Rasul sakit, minta digantikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka orang setinggi apapun tingkat, katanya ma'rifatullah, kenal Allah. Setinggi apapun tingkat, katanya imannya. Oh, saya sudah sampai tingkat tidak perlu sebagai mereka tarekat sufi membagi yang perlu bungkak-bungkuk, cengkang-cengking ke masjid, terlihat saat ini kan hanya masih tingkat bawah, tingkat syariat kata mereka. Tapi kalau sudah naik jenjang ke atas tingkat ma'rifat, sudah kenal sama Allah, kata mereka gak perlu lagi ibadah-ibadah tadi itu hanya latihan. Kalau seorang sudah yakin, gak perlu lagi ibadah. Ada keyakinan yang seperti itu, maka mengikuti beberapa tarekat sekte-sekte sufi, semakin tinggi ke atas semakin membahayakan. Dan setiap firqah alul bid'ah seperti itu, setiap tinggi jauh semakin ke atas semakin membahayakan. Yang di awal malah masih mending, salahnya belum seberapa. Ibarat orang kalau ada jalan yang lurus, dia belok ke kanan. Kalau belum terlalu jauh masih dijauhin, masalah balik. Terus jalan ke kanan semakin jauh, semakin jauh, semakin besar sudutnya, semakin sulit kembali, semakin kental, semakin jilid, yaitu kokoh atau kopoh ya istilahnya, keras kepala di atas penyimpangannya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Dan mereka tidak jarang berdalil dengan ayat. Di antaranya ada firman Allah, fa'budillah hatta ya'tiyakal yaqin. Maka beribadalah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu yakin. Berarti kalau sudah yakin enggak perlu ibadah. Mereka pahami seperti itu. Dan itu ayatnya memang benar. Fa'budillah, beribadalah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu yakin. Padahal yakin yang dimaksud bukan itu. Ulama tafsir sepakat al-yakin yang dimaksud dalam ayat adalah al-maut, kematian. Artinya teruslah engkau beribadah menyembah Allah sampai maut menjemputmu. Sampai ajal menjemput. Selama masih hidup, selama hayat masih dikandung badan, masih akal itu sadar. Sholat tidak bisa berdiri, ya sholat sambil duduk. Sholat sambil duduk tidak bisa, ya sambil berbaring. Tidak bisa bergerak-gerak sambil memejamkan mata, ketip-ketip. Isyarat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semampunya. Dan itu praktek yang Rasul katakan, salli qa'iman wa illam tastati fa qa'idan wa illam tastati fa lazan, kepada Imran bin Husain, salatlah sambil berdiri, engkau tidak mampu sambil duduk, engkau tidak mampu maka sambil berbaring. Dan Rasul salat, pernah berdiri. Rasul ketika jatuh dari tunggangannya pernah mengimami sahabat sambil duduk. Dan demikian seterusnya dari keadaan-keadaan yang ada. Rasul ketika sakit keras pun salat di kamar Aisyah. Dinukilkan beliau membuka tirai jendelanya, tersenyum melihat para sahabat sedang sholat berjamaah. Itu yang mendatangkan keridhaan beliau, kelegaan beliau, ketentraman beliau melihat umatnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat. Kalaupun beliau tidak bisa berangkat mengimami karena uzur, maka ini contoh. Lalu bagaimana dikatakan seorang kalau sudah kenal Allah, sudah ma'rifatullah, tidak perlu lagi melakukan yang seperti itu tadi, itu cuma latihan. Makanya subhanallah, syubhat yang paling membahayakan. Dan perlu diingat, yang namanya syubhat, yang namanya kebatilan, itu tidak laris dan tidak akan diterima kalau hanya disuarakan kebatilan 100%. Namun apabila dibungkus, dicampur dengan al-haq, sebagiannya benar, sebagiannya salah. Ini ayat Allah benar, namun maksudnya dipelintir, dimaksudkan ke yang lain. Maka sebagian orang percaya, oh ini ayat deh, bunyinya begitu. Tak budilah hati ayat dia kelihatan, namun hati-hati. Ya. Belajar tafsir dengan otodidak sendiri, tidak melihat hadis, tidak melihat terang ulama tafsir, hati-hati. Ini salah satu contoh. Berapa banyak firqah-firqah telah menyimpang, hanya menafsirkan ayat dengan pemahaman mereka sendiri. Dan bukan di sini pembahasan kita tentang Mesir. Ini beberapa di antara contoh. Maka ayat ini disebut ayatul imtihan, ittiba'ur rasul, meneladani Rasul alaihi wasallam, itu tolak ukur yang dilihat oleh para ulama. Dan salah satunya adalah sholat. Ya, dulu para ulama ya, juga demikian melihat sholat seseorang seberapa mencocoki dengan sholat Rasulullah SAW dari takbiratul ihram hingga salam, dan sebagaimana pernah kita lewati di awal ya, ketika benar baik maka insyaallah yang selainnya pun juga demikian, dan adapun apabila jelek fahuwa li ghairiha aswa, maka dia pada perkara selain salat tentunya lebih jelek lagi. Karena bagaimana membahas masalah wakaf, masalah nikah, talak, hudud, jinayat, sementara bab yang pertama dalam fikih kitab salat dia tidak kuasai atau dia tidak benar. Dan demikian sebelumnya kitab taharah adalah kata syarat dari syarat-syarat salat. Maka dulu sering para ulama ketika mau menimba ilmu hadis melihat dulu salatnya, melihat dulu amalannya, dan beberapa hal yang demikian ini tidak mengherankan di kalangan mereka dan masyhur di kitab-kitab mereka. Wa qauluhu ta'ala, diantara juga ayat yang mengatur untuk ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu, dan apabila kalian mau mentaatinya, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian niscaya akan mendapatkan hidayah. Wa in tuti'u, kalau kalian mau mentaati Rasul, tahtadu, kalian akan dapatkan hidayah. Petunjuk. Itu yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, berikan kami hidayah. Maka itu doa. Dan doa adalah salah satu sebab seseorang ingin dapat hidayah, ya minta kepada pemilik hidayah, Allah Subhanahu wa taala, doa, minta. Dan kemudian diiringi dengan menjalani sebab-sebabnya. Selain berdoa ihdinash shiratal mustaqim, dia juga menjalani sebab-sebabnya. Salah satunya ini, kalau mau dapat hidayah, taati, ikuti jalan Rasul alaihi wasallam. Hidayah yang kita minta pada ayat Allah Al-Fatihah yang selalu kita minta tiap rakaat, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan, berikan kami hidayah, jalan yang lurus. Yaitu di ayat yang lain Allah katakan, in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaatinya, kalau kalian mentaati Rasul, niscaya kalian akan dapatkan hidayah yang kalian minta itu. Hidayah itu. Maka satu ayat menerangkan, menjelaskan, melengkapi ayat yang lainnya. Hadis-hadis sunnah menerangkan, menafsirkan ayat, dan demikian semakin jelas dan lengkap. Satu dalil melengkapi dan menjelaskan, merinci dalil-dalil yang lainnya. Wa qawlu, juga firman Allah yang lainnya, dalil yang lain masih dari ayat, dari Al-Quran, yang mengasuh untuk berpegang teguh mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, yaitu firman Allah, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ini dalam bentuk perintah. Kalau tadi jawab syar, ya, yaitu in tuti'u, jika maka, in tuti'u, jika kalian mentaati dia, Rasulullah SAW, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Itu konsekuensi, itu yang Allah janjikan. Kemudian yang berikutnya di sini dalam bentuk fi'il amr, perintah. Wattabi'uhu, ikutilah dia, teladanilah dia, Rasulullah SAW, la'allakum tahtadun. Semoga kalian akan mendapatkan hidayah. Kalian akan mendapatkan petunjuk. Waqad taqaddama al-kalamu ala hadhihi al-ayat, dan tentang ayat-ayat ini telah berlalu penjelasannya. Wa sata'ti al-isharatu ilayha aidan, dan akan datang pula isyarat tentangnya nanti di belakang. Adapun penjelasan sebagian telah disebutkan, pernah kita bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini dari beberapa dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an, dan bukan berarti selesai sampai di sini ayat-ayat, masih banyak ayat-ayat yang lainnya lagi yang mengasung untuk mengikuti syariat Allah, ajaran Rasul alaihi wasallam, banyak selain ini. Seperti ayat Allah, "Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin, ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa, atau disebutkan maka nali mukminin, tidak boleh bagi seorang mukmin lelaki wala mukminatin, maupun seorang mukminah, wanita mukminah, Idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya sudah menentukan suatu perkara, memberikan sebuah aturan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kata Allah, mereka punya pilihan yang lain. Disebutkan dalam ayat, makana limu'minin, tidak boleh bagi seorang mukmin wala mu'minatin, idza, apabila, qadallahu wa rasuluhu amran, Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perintah, suatu perkara, an yakuna lahumul khiyarah, mereka punya pilihan yang lain. Di ayat yang lain disebutkan, innama qawlul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na, hanyalah jawaban ucapan orang-orang beriman apabila mereka diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, pada mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na, mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na, dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Ini beberapa contoh di antara dalil-dalil ayat yang mengacung hal ini. Saya dibuka di Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab tentang bab ini banyak sekali. Dari ayat maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa minas sunnah, adapun dari hadis. Di sini terangkan oleh Syekh dalil-dalil yang menjelaskan mengacung untuk berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Tadi ayat. Wa minas sunnah, di antara dalam sunnah, dalam hadis Rasulullah SAW, ma rawahu al-imam Muslim, apa yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah fi sahihi, dalam sahihnya, dalam kitabul Jum'ah, tentang Jum'atan. Kitabul Jum'ah salah satu bagian dari sahih Muslim, ya. Ada kitabul Iman, ada kitabul Salat, ada lainnya masuk sini, al-Jum'ah. Sebuah hadis dibawakan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, karena beliau dan ayahnya sahabi, qala, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu, adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah, khutbah Jumat, ihmarrat aynahu, memerah mata beliau, wa ala sawtuh, meninggi suara beliau, washtadda ghadabuh, seakan-akan menghebat marah beliau, hatta ka'annahu mundiru jaisin, seakan-akan beliau seorang komandan perang. Ini sifat khutbah Jumat. Jadi berbeda dengan kajian-kajian yang lain, meskipun kajian yang lainnya pun, ya, kalaupun boleh tertawa sesekali, namun bukan jadi kebiasaan. Kalau ada pengajian yang setiap kali cekakaan terus, itu menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Dakwahnya Rasul dan para sahabat, itu pengajian bukan cekakaan terus. Itu disebutkan para ulama. Terlihat pada mereka khusyuknya, terlihat pada mereka mengingatkan akhirat, terlihat pada mereka takutnya akan dosa. Boleh sesekali sesuatu menghilangkan kejenuhan atau yang lain, boleh, bukan sampai tingkat dilarang, tapi kalau itu jadi kebiasaan, ya, dan terus-menerus cara dakwahnya dengan cara gergeran, apalagi guruannya yang saru, ini bukan dakwahnya Nabi alaihi wasallam, bukan sifatnya dakwah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Silahkan dibuka dan dilihat bagaimana cara-cara mereka berdakwah yang menghasilkan generasi-generasi terbaik, ya. Kembali ke sini, ini generasi sifat khutbah. Rasulullah SAW ketika khutbah itu serius. Istadza ghadabuh, sampai seakan-akan beliau marah. Padahal beliau tidak sedang marah. Namun sungguh-sungguh terlihat kesungguhan beliau dan meninggi suara beliau. Hatta ka'annahu mundhiru jaysh, seakan-akan beliau seorang pemimpin pasukan perang. Lantang suara beliau. Yaqul, beliau mengatakan, sabbahakum wa massakum. Ya, hati-hati, awas serangan fajar, seakan-akan begitu. Meskipun tidak dengan kata-kata ini subhanallahu wa ta'ala, namun yakni yaqul, seakan-akan beliau pimpinan pasukan perang yang sedang mengatakan, awas serangan fajar, awas, ya, serangan malam gelap gulita, sabbahakum wa massakum, hati-hati. Ya, seakan-akan betul-betul memperingatkan. Karena ini bukan main-main. Azab neraka, siksa apa terbesar di dunia, panas apapun api neraka, tidak ada yang lebih mengerikan daripada siksanya neraka. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai turun ayat yaitu wa'anzir ashiratakal akrabin, berilah peringatan pada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Beliau kumpulkan, ya Bani Abdi Syams, Bani Fulan, Bani Abdi Manaf. Putrinya dipanggil, ya Fatimah binti Muhammad, Fatimah putrinya Muhammad. Angkidu anfusaku, bebaskan, selamatkan diri-diri kalian, karena saya tidak bisa puasa sedikitpun atas nasib kalian kecuali kalian berislam, menyelamatkan diri-diri kalian. Rasul mengatakan, inni nadhirul lakum, aku memberi peringatan atas kalian semua. Baina yadayya azabun syadid, di hadapanku ada azab yang pedih, siap untuk menyiksa kalian semua kalau tidak mau taat, kalau tidak segera kembali kepada Allah, merubah perilaku, bertaubat kepadanya, cari jalan keselamatan secepatnya. Itu darurat dan itu rahmah. Bukan yang namanya rahmat itu sudahlah dibiarkan dulu, kasihan anak kita, keluarga kita, ayo berusaha, semangat, ajak mereka kembali, ajak mereka bertobat. Ya tentunya masing-masing sesuai dengan tempatnya berusaha. Bisa jadi kalau dia kurang diterima, mungkin dengan yang lainnya yang lebih dekat, atau mungkin dengan surat lebih bisa dibaca, lebih diperhatikan daripada suara, atau mungkin buku bacaan, atau mungkin kaset rekaman, atau mungkin kirim lewat pesan. Dan bukan berarti tidak memperhatikan setiap kondisinya. Ya, ibarat obat itu butuh dosis, ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Jangan kemudian belum pernah pengajian, diundang sekali, tiba-tiba pengajian 4 jam, ya, 3 jam semuanya dalil ayat hadis ya, kapok bisa lagi nggak datang. Sedikit dulu. Tentunya juga memperhatikan hal-hal tadi. Akan tetapi ini perkara penting. Maka beliau mengingatkan dengan serius dan sungguh-sungguh. Wa yaqul, beliau pernah bersabda dalam khutbahnya, amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Firman Allah, sebaik-baik ucapan. Wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Menyimpang, dan ini akan kita jelaskan sedikit insyaallah taala pada azan. Kita sekat azan dulu. Jadi sebelum kita lanjutkan keterangan hadis ini, ada hadis yang serupa disebutkan dari sahabat yang lainnya, kita baca terlebih dahulu. Dan kita ingat-ingat tadi adalah di antara penggalan khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ disebutkan syahidnya adalah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam. Artinya ini hasungan, dorongan. Ketika seorang tahu tidak ada yang lebih baik petunjuknya daripada petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam, itu secara tidak langsung adalah dorongan untuk kita mau mengikuti petunjuk yang paling baik, yaitu petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam. Sunnah Rasul, jalan ajaran Rasul alaihi salatu wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau, tidak ada yang lebih baik daripada ajaran-ajaran beliau. Maka ini dorongan untuk berpegang teguh memperhatikan petunjuk beliau oleh Allah Taala. Sebaliknya, diperingatkan dari ajaran baru yang tidak beliau ajarkan dalam agama. Dan nanti ini akan ada pembahasannya insyaallah, karena perkara permasalahan ini banyak disalahpahami terlebih di zaman-zaman belakangan, simpang siur masalah bid'ah ini. Insyaallah ada waktunya kita bahas. Kita baca terlebih dahulu riwayat setelahnya, hadis yang lain. Tadi hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wafil musnad, sekarang dalam musnad Imam Ahmad. Anil Irbad bin Sariyah, dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Suatu ketika sahabat Irbad bin Sariyah menceritakan apa yang pernah dialaminya bersama sahabat-sahabat lain di hadapan Rasul alaihi wasallam. Kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, satu nasihat, wejangan kepada kami, zarafat minhal uyun, yang membuat air-air mata kami berlinang, wa wajilat minhal qulub, membuat hati-hati kami, kalbu kami bergetar. Dan ini menunjukkan keutamaan sahabat dan khusyuknya mereka dalam majlis ilmu, majlis Rasul alaihissalatu wassalam. Ketika beliau menyampaikan nasihat sangat mengena, kata sahabat Al-Irbad bin Syariah, membuat air mata kami berlinang dan kalbu kami bergetar. Kulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, inna hadhi la mau'izatu muwaddi'in, fama ta'hadu ilayna. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini nasihat orang yang tidak berpisah. La mau'izatu muwaddi', suatu nasihat yang penting, itu biasanya nasihat orang yang tidak berpisah. Saya pesan, tolong ya, begini-begini. Khawatir kalau tidak bertemu lagi, ya, atau tidak ditinggalkan. Mesti sesuatu yang penting. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini langsung nasihat. Nasihat seakan nasihat perpisahan. Fama ta'hadu ilayna, maka apa yang Anda pesankan kepada kami? Qala, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Sungguh telah aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih terang benderang. Bayda lailuha kanahariha, malamnya bagikan siangnya. Maka ini sifat. Sesungguhnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu putih terang benderang jelas. Hanya saja akan samar dan demikian pula membingungkan dan tidak mengetahuinya ketika seorang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis lain, innal halal bayyin, yang halal-halal jelas. Wa innal haram bayyin, yang haram-haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabiyat, di tengah-tengahnya antara halal haram banyak perkara yang syubhat, samar. Disebutkan oleh Rasul, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak tidak diketahui oleh orang. Meskipun ulama jelas dan mengetahuinya. Ketika mereka bingung, ini seperti apa, ini bagaimana, gimana kita harus bersikap, mereka enggak bingung, mereka punya sikap. Meskipun terkadang yaitu sudah disampaikan atau apa ditanyakan atau belum, makanya yang terakhir, yakni kepada mereka. Maka Rasul sifati ajaran beliau yang diajarkan, yang beliau tinggalkan untuk umat ini sudah jelas dan gamblang. Alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih terang benderang. Lailuha kana hariya, diibaratkan oleh Rasul, malamnya pun bagaikan siangnya. Yang namanya malam tentunya gelap, ya. Mungkin seorang ingin mengambil kayu bakar, keliru memegang ular, ya. Mungkin seorang berjalan disangka jalan mulus, ternyata tersandung batu atau bahkan terperosok lubang, ya. Karena malam. Mungkin dia ingin mengambil sesuatu salah atau tidak jelas dan harus meraba-raba karena gelapnya. Ya. Ada sinar sedikit, mulai terlihat sedikit, dia pun masih menduga-duga. Dan semakin jelas dan terang di siang hari, maka jelas terlihat ini siapa, ini apa, itu bagaimana. Jelas. Maka Rasul ibaratkan ajaranku ini, aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih, jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariya, sesungguhnya siangnya pun atau malamnya pun bagikan siangnya. Ini sifat sesungguhnya. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalanku tersebut sepeninggalku, kecuali dia akan binasa. Menyingkir dari jalan yang terang menuju kepada yang samar-samar terlebih gelap. Wa may ya'is minkum, maka dan barang siapa hidup lama di antara kalian sepeninggalku, fa sayara ikhtilafan kadira, dia akan mendapatkan banyak perselisihan, dia akan mendapati banyak pro kontra, banyak perdebatan, banyak ya perbedaan, perselisihan, ikhtilaf. Fa'alaikum bima araftum min sunnati, maka wajib kalian berpegang teguh dengan apa yang kalian kenali dari ajaranku. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga ajaran para sahabat penerus penggantiku, rasyidin yang terbimbing, al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk wasiat beliau. Maka tidak sama keputusan sahabat, apalagi sampai tingkat ijma. Tafsiran seorang sahabat saja tidak dapat disebelekan, diremehkan. Apalagi kalau ada ijma sahabat, ya, sepakat sahabat. Ya, dulu sahabat, ya, ketika mulai semakin melebar futuhat, mereka biasa mengirim surat ke delegasi ke sana, Romawi, Persia, berbagai macam. Sebagian mereka tidak mau menerima surat yang enggak ada tanggalnya. Maka ketika itu kemudian bingung, ini butuh tanggal, butuh kita begini. Tapi mereka enggak mau mengikuti tanggalan Masehi. Maka para sahabat pun ngumpul, kita bikin. Mereka ketika itu membahas. Mereka pakai ada yang dari mulai gimana kalau dari tanggal lahirnya Rasul. Ada yang mengatakan bagaimana kalau dari mulai yaitu Nabi sejak diutus jadi Nabi, diangkat jadi Nabi, Gua Hira. Ada yang mengatakan bagaimana kalau mulai Rasul berhijrah. Yaitu disuruh oleh Umar bin Khattab dan diputuskan oleh beliau, disepakati oleh seluruh sahabat, ijma' sahabat. Maka dalam hal ini bukan bid'ah. Dan ini masuk nanti akan ada pembahasan insyaallah taala, kalau tidak cukup maka di pertemuan yang akan datang, mana yang bid'ah, mana yang bukan. Dan ini Rasul wasiatkan untuk pegang teguh ajaranku dan ajaran para sahabat penerus setelahku yang terbimbing al-mahdiyyin, yang sesuai dengan syariatku. Wa fi lafaz, ada dalam sebuah lafaz disebutkan lafaz yang lain masih dari hadis Al-Irbad bin Musari, yang mengandung pelajaran yang sangat penting. Nasihat, seakan nasihat perpisahan dari Rasulullah SAW. Kita putus dulu sampai di sini. InsyaAllah pekan yang akan datang, Senin yang akan datang, InsyaAllah Taala Wesarah, kita lanjutkan hadis ini. Karena sesungguhnya hadis ini sungguh luar biasa faedahnya. Kita butuhkan lebih-lebih setiap muslimin di akhir zaman. Semakin jauh dari masa Nabi SAW, sangat membutuhkan wasiat-wasiat Rasul ini. Nah, insyaallah kita bahas pertemuan yang akan datang. Dan besok Selasa insyaallah biasa kajian akidah ibadah yaitu fikih khususnya salat. Allahu a'lam bissawab. Akhir da'wana alhamdulillah. Wa sallallahu 'ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah.